السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال عند من هذا السؤال؟ من يريد أن يجيب؟ pertanyaan hadis Abu Hurairah tentang orang-orang yang pertama kali dinyalakan atas mereka neraka, diputus hukuman bagi mereka, diberi keputusan mendahului yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis tersebut ada tiga kelompok. Ini kan ada tiga kelompok. Siapa saja mereka? Indah. Nah, antum. Sahib Palantir, Palang Surat Sauda. Apa yang pertama? Syahid. Nah. Yang kedua? Orang yang diberi ilmu. Yang ketiga, yang diberi harta. Nah, tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah yang zahirnya mati syahid. Kemudian yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah. Yang ketiga, orang yang diberi harta. Apakah semata-mata seperti itu kondisinya kemudian dinyalakan api neraka bagi mereka? Tentu tidak. Iya kan? Apa rincian masalah ini? Indah. Ayo, anta. Tep, yang pertama mati syahid. Gimana rinciannya? Kenapa? Hanya ingin dipuji manusia supaya dikatakan apa? Pemberani. Nah. Innama qatata liyuqal jiri. Supaya dikatakan pemberani. Idris. Yang kedua. T. Yang kedua berikutnya. Aywa, ans. Nah, kum. Jelaskan. Yang kedua apa? Gimana catatannya? Nggak urut nggak apa-apa. Yang ketiga pun nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadilah orang yang beramal tapi tidak ikhlas untuk Allah. beramal tetapi tidak ikhlas. Bukan itu, catatannya bukan itu. Ini pelajaran apa yang membawa? Iya, cuman ini penjelasannya bukan seperti itu. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yang mati syahid. Yang kedua, orang yang berilmu. Bagaimana tentang ilmunya itu? Kemudian yang ketiga, orang yang diberi harta, bukan yang beramal. Nah, ayo alasan. Yang ketiga, entar. Ayo. Waro'ah. Kum. Apa yang ketiga? Itu catatan siapa itu yang bawa? Halo. Catatan sendiri, jangan pakai catatannya orang. Mencatat enggak? Ya, dibantu sampingnya. Ya, antum. Tidak ada juga catatannya. Ya? Ketinggalan. Catatannya ketinggalan. Nulisnya ketinggalan. Kalau nulisnya ketinggalan, selesai ta'lim, minta catatan temannya ya. Cari catatan temannya yang lengkap mana. Dilengkapi catatannya ya. Jadi dibantu depannya. Iya, dikatakan dermawan. Hanya sekedar ingin dikatakan apa? Dermawan. Diberi harta, kemudian dia banyak berinfak, bersedekah, tetapi niatnya salah, supaya dikatakan dermawan. Nah, barakallahu fikum. Duduk. Kemudian, cuma duduk. Pertanyaan berikutnya, siapakah sahabat yang kemudian pingsan, menangis kemudian pingsan di saat dibacakan hadis ini kepadanya? Siapa sahabatnya? Indak. Tuh. Kalau yang tenang-tenang kelihatannya sudah bisa menjawab, tidak ditanya. Tapi kalau yang kelihatan bingung, nah ini dia. Utsman bin Affan, masya Allah, Allah ibarik. Baik, yang lain bisa membantu? Ya, nah, maaf. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Nah, barakallahu fiik. Duduk. Baik. Ucapan daripada Hammad bin Salamah. Ucapan daripada Hammad bin Salamah. Indatullah bin Adhadi. Tidak boleh membawa kitab ya, Adhadi ya. Harus dengan hafalannya. Ucapan Hammad bin Salamah. Mantolabat hadis bi ghairillah ta'ala mukhtirah bihi. InsyaAllah pendek, mudah. Sahih Palansuah Sauda. Ashab Palansuah Sauda. Mintullah bin Idadi. Mayoritas ternyata ya, kolam suahnya hitam semua. Masya Allah. Fadl Iqra'u. Ayo asam tu barang lagi. Hijri su. Indatul lab takhusus. Ucapan daripada bishop. Nah, ucapan daripada bishop. Umu kullu takhusus semuanya. Yaqra'i min hifdhi. Yaqra'u min hifdhi. Nah, asal tu baru belum dikum. Ini di sini. Tapi masuk saja. Kita langsung kepada al-babu talib dari adab-adab, ya. Dalam kitab ini al-babu salis fi adabil muta'allim, ya, fi adabil muta'allim. Sudah ketemu semua ya yang bawa kitab. Qala al-mu'allif rahimahullah al-babu salis fi adabil muta'allim. Bab yang ketiga tentang adab-adab penuntut ilmu, orang yang belajar. Yaitu muta'allim di sini maksudnya adalah orang yang belajar ilmu din. Wa fi thalathat fusul, dan padanya ada tiga pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama. Fi adabihi fi nafsih, tentang adab-adab dia pada dirinya sendiri. Yaitu adab-adab seorang talibul ilm terhadap dirinya. Wa huwa asharatu anwa', dan ada 10 macam. Ada 10 macam. Al-awwal yang pertama. Ini adab yang pertama. An yutahhira qalbahu min kulli ghisyin wa danas wa ghillin wa hasad wa su'i aqidatin wa khuluq. Adab yang pertama bagi setiap talibul ilm untuk dia membersihkan hatinya dari segala macam kepalsuan, noda, kecurangan, iri, dengki, keyakinan-keyakinan yang buruk, dan perangai-perangai yang jelek, supaya hatinya menjadi hati yang salim, qalban saliman, qalban musta'iddan li qubulil haq, ya, hati yang bisa benar-benar siap menerima al-haq, karena ilmu ini adalah din. Ilmu adalah nur, nurun min Allah. Sehingga hati yang merupakan tempat tumbuh kembangnya ilmu harus dipersiapkan terlebih dahulu, sebagaimana tanah yang digunakan untuk bercocok tanam harus digarap terlebih dahulu dan dipersiapkan, sehingga tasruhu liziraah, tanah tersebut bisa betul-betul bisa digunakan dan bagus untuk bercocok tanam. Demikian pula hati manusia, tempat tumbuh kembangnya daripada ilmu, apakah bisa terserap ataukah tidak, ini bergantung daripada keadaan hati setiap orang, setiap talib. Sehingga dia harus yutahhir qalba, yang pertama, membersihkan hatinya min kulli ghisyin wa danas, dari berbagai macam kekurangan, kepalsuan, dan noda-noda, kotoran-kotoran. Tidak ada pada dirinya ghilwa, hasad, tidak ada iri dan dengki. tidak ada su'aqidah dan khuluq, tidak ada kejelekan baik zahir maupun batin. Keyakinan-keyakinan buruk tidak ada. Perangai-perangai jelek juga tidak ada. Sehingga dengan itu semua hatinya menjadi qalban saliman. Ibnu al-Arabi menyatakan La yakunul qalbu saliman idza kana haqudan hasudan mu'jiban mutakabbiran. La yakunul qalbu saliman, hati tidak akan pernah menjadi hati yang salim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat inilah hati yang salim, inilah hati yang siap untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu al-Arabi menyatakan la yakunul qalbu saliman idza kana haqudan hasudan. Hati tidak akan bisa dikatakan menjadi hati yang salim apabila hati tersebut penuh dengan iri dengki dan dendam, khusumat, sehingga dalam bahasa kita disebut dendam kesumat, khusumat, mu'jiban mutakabbiran, ujub terhadap dirinya, bangga terhadap dirinya, mutakabbiran terhadap yang lainnya, terhadap dirinya bangga, terhadap yang lain merendahkan. Terkumpul padanya perangai yang puncak daripada keburukan. Sekedar mutagab, mutakabir saja, yakni ihtiqaril akharin, merendahkan orang lain di mata dia, orang lain itu seperti cacing kecil, remeh. Itu saja sudah merupakan sesuatu yang luar biasa besar kerusakannya, apalagi ditambah dengan mu'jiban, menganggap besar dirinya, takjub terhadap dirinya. Sehingga seseorang yang hendak menuntut ilmu, dia harus menjauhkan dirinya dari sifat-sifat ini. Haqud dan hasud, iri, dengki, dendam. Kemudian mu'jib li nafsih mutakabbir. Dikatakan ini tentunya oleh salaf kita, al-qalbu salim alladhi yuhibbu linnas ma yuhibbuhu li nafsihi. Al-qalbu salim, hati yang selamat adalah alladhi yuhibbu linnas, yang dia hati tersebut yuhibbu linnas ma yuhibbuhu li nafsihi, dia suka untuk orang lain apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Qad salima jami'un nas min ghisyihi wa dhulmihi. Qad salima jami'un nas, seluruh orang selamat, min ghisyihi wa dhulmihi, dari kecurangannya, dari kedzalimannya. Wa aslama lillahi biqalbihi wa lisanihi, dan dia pasrah kepada Allah dengan hati dan lisannya. Hatinya betul-betul pasrah, lisannya juga mengucapkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslamtu nafsi ilallah wa fawwadtu amri ilallah. Wala ya'dil bihi ghairuh, dan tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu al-qalbu salim. Tercakup padanya dua perkara dari kalimat ini, yakni al-qalbu salim, salim antara sesama manusia, manusia yang lain tidak ada yang tersakiti olehnya, sehingga dia mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya, dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salim, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, baik zahir maupun batinnya, lisan ataupun hatinya. Untuk yang fatayat belum ditanya tadi ya, nanti akan ditanya di akhir daras insyaallah. Jadi persiapkan, jangan sampai terlewat faedah-faedahnya untuk para talibat. Tayyib Ibnu Sirin ditanya, Ibnu Sirin ditanya, mal qalbus salim, apa itu al qalbus salim? Maka Ibnu Sirin menjawab, annasihu lillahi fi khalqih, annasihu lillahi fi khalqih. Ia ini orang yang tulus karena Allah terhadap sesama makhluk. Tulus memberikan kebaikan untuk mereka. Ya. An-nasih, nasihah itu adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini ketulusan. Orang-orang yang tulus di dalam membantu, meringankan beban, memberi, baik bantuan itu berupa tenaga, pikiran, pendapat, ataupun materi, finansial, harta, ataupun bentuknya berupa pinjaman. An-nasihu lillahi fi khalqih. Orang yang seperti ini maka hatinya adalah hati yang salim, hati yang lapang, hati yang tenteram, bukan hati yang sempit. Orang kalau bisa membantu saudaranya dan meringankan beban saudaranya, terasa dalam hatinya itu kelapangan, plong jiwanya. Ini al-qalbus salim, disebutkan oleh Ibnu Sirin. Sehingga setiap talibul ilm sepantasnya untuk memiliki jiwa-jiwa seperti ini. Di saat melihat saudaranya berbuat sesuatu yang buruk, jangan dibiarkan, dinasehati, ya, menghendaki kebaikan untuk dirinya. Kalau tidak mampu menasehati secara langsung, maka melewati orang lain, sampaikan kepada siapa yang bisa menasehatinya. Terkadang seseorang tahu bahwasanya saudaranya melakukan suatu keburukan, tetapi dirinya tidak berani untuk menyampaikan nasihat kepadanya. Maka selama dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya dan bukan dalam rangka membuka aibnya, mencari kekurangannya, dan disampaikan hanya kepada orang-orang yang diharapkan bisa menasihatinya, maka itu adalah an-nasihillah, menunjukkan hatinya adalah qalbun salim di dalam dirinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan, fal qalbus salim al mahmud huwa alladhi yuridul khair lasyar. Fal qalbus salim al mahmud, maka yang disebut dengan al qalbus salim yang terpuji, huwa itu adalah alladhi yuridul khair lasyar, yaitu yang menghendaki kebaikan bukan kejelekan. Hati yang menghendaki kebaikan-kebaikan. Wa kamalu dzalik bi an ya'rifal khaira wasyarr. Dan kesempurnaan daripada itu adalah dengan ya'rif al-khair was-syarr, mengenali kebaikan dan kejelekan. Mengenali kebaikan dan kejelekan. Fa amma man la ya'rifu as-syarra fadzaka naqsun fihi la yumdaku bihi. Fa amma man la ya'rifu as-syarr, adapun orang yang tidak mengenal kejelekan, fadzaka naqsun, maka itu adalah kekurangan fihi, pada dirinya, la yumdaku bihi, yang dia tidak terpuji dengan itu. Sehingga untuk bisa meraih al-qalbus salim, itu pun juga harus dengan belajar. Harus mengetahui mana al-khair, mana as-syar. Seorang penyair menyatakan, "Araftus syar la lis-syar lakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rifil khair min as-syar yaqa fihi." Aku kenali kejelekan bukan untuk kejelekan itu, artinya bukan untuk aku bisa melakukan kejelekan-kejelekan, tetapi untuk aku bisa waspada dan berhati-hati darinya. Orang yang tidak bisa mengambil kebaikan dari kejelekan, maka dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Atau orang yang tidak bisa membedakan antara mana baik mana buruk, dia bisa terjatuh ke dalam keburukan. Siapa sahabat yang suka bertanya kepada Rasulullah SAW terkait kejelekan-kejelekan? Siapa? Hudzaifah bin Yaman. Kana an-nas yas'aluna ar-rasul 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anish-shar makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan-kebaikan. Hatta yadul 'ala hirs as-sahabah. Ya, menunjukkan akan apa? Semangatnya para sahabat terhadap kebaikan, bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi menunjukkan akan kais, kecerdasan, kemampuan dari Hudzaifah. Adapun aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan, tentang kejelekan. Aku khawatir kalau aku tidak tahu tentang keburukan itu, aku justru akan terjatuh padanya, akan mendapatinya dalam kondisi kalau tidak tahu itu adalah keburukan, bisa jadi ya, terlibat di dalamnya padahal itu adalah keburukan. Abdin ya'rifu husnuha husnuhu abdin. Bagaimana itu dalam masail jahiliyah? Siapa yang bisa mengingatkan kalimatnya? Abdiddu yadhar his husnuhu abdiddu wa bididdihi tatabayyanul asya'a hasan barakallahu fiik. Abdiddu yadhar husnuhu abdidd. Nah, abdiddu yadhar husnuhu abdidd. Apa artinya ini? Lawan kata sesuatu akan tampak kebaikannya dengan lawannya. Ya kan? Sesuatu itu akan tampak kebaikannya dengan apa? Dengan lawannya, lawan daripada sesuatu tersebut. Wa bididdihi, dan dengan lawannya tatabayyan al-asya, akan jelas segala perkara. Tauhid itu kebaikan, tetapi akan tampak begitu sangat tinggi nilai daripada tauhid, kebaikan daripada tauhid, di saat kita melihat seperti apa yang namanya kesyirikan, begitu sangat rusaknya kesyirikan. Sunnah itu adalah perkara yang besar, mulia, tetapi akan semakin tampak terlihat kemuliaannya, ketinggiannya, di saat seseorang mengetahui betapa sangat rusaknya yang namanya bid'ah. Ya kan? Ketaatan itu adalah kemuliaan, tetapi akan semakin tampak terlihat tinggi dan mulianya ketaatan di saat seseorang melihat berapa rusaknya kemaksiatan dan seterusnya. Baik, ini tadi apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seseorang sepantasnya untuk bisa mencapai al-qalbus salim, dia juga harus belajar tentang apa? Tentang perkara-perkara kejelekan. Ya'riful khair wa ya'riful syarr. Dia kenali kebaikan dan juga dia kenali kejelekan. Berkata Sufyan bin Dinar, Sufyan bin Dinar mengatakan, qultu li Abi Basir, aku bertanya kepada Abu Basir, wa kana min ashabi Ali, di mana Abu Basir ini termasuk daripada sahabat-sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Akhbirni an a'mal man kana qablana. Akhbirni an a'mali man kana qablana. Beritakan kepadaku tentang amalan-amalan salaf orang-orang sebelum kami. Ya, ini tentunya salafnya tabi'in ya, sahabat atau kibar tabi'in, ya kan? Beritakan tentang bagaimana amalan-amalan para sahabat. Qal, maka Abu Basir menjawab, kanu ya'maluna yasiran wa yujaruna katsiran. Kanu ya'maluna yasiran, dahulu mereka beramal dengan amalan-amalan yang ringan, yasir. Wa yujaruna katsiran, tetapi mereka ini yujaruna katsiran, diberi pahala dengan pahala yang besar dan banyak. Amalannya sedikit, pahalanya banyak. Qultu, maka tentunya ini suatu yang menakjubkan. Amalan yang mudah, sedikit tetapi pahalanya banyak. Bagaimana kok bisa seperti itu? Aku katakan, ini Sufyan bin Dinar mengatakan, Walima dzaka, kok bisa seperti itu, bagaimana? Qal, maka Abu Basir menjawab, li salamati sudurihim. Yani karena hati-hati mereka yang selamat. Disebabkan karena hati-hati mereka yang selamat. Maka ini merupakan sesuatu hasungan terhadap kita semua. Setiap thalibul ilm harus terhasung untuk berusaha sekuat tenaga meraih daripada al-qalbus salim. Usaha untuk menjadikan hati-hati kita sebagai hati-hati yang selamat. Dikatakan, yakni tentunya dari kalangan salaf kita yang mengatakannya, la tariqa aqrab minas sidqi, tidak ada jalan yang lebih dekat daripada kejujuran. La tariqa aqrab minas sidqi, tidak ada jalan yang lebih dekat daripada kejujuran. Wala dalila anjah minal ilmi, dan tidak ada dalil, tidak ada petunjuk yang lebih menyelamatkan daripada ilmu. Tidak ada petunjuk yang lebih menyelamatkan daripada ilmu. Wala zada ablaq minat taqwa, dan tidak ada sangu bekal yang lebih mengena daripada takwa. Ya, ini tidak ada bekal yang lebih sempurna daripada ketakwaan. Wa ma ra'aitu anfa lil wasawis atau lil waswas min tarkil fudul, dan aku tidak melihat sesuatu yang lebih bisa menghilangkan was-wasah min tarkil fudul, dibandingkan daripada meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Wala anwaril qalbi min salamatis sadr, dan tidak ada yang lebih menerangi hati daripada salamatus shodiq. Isyaratnya adalah kalimat terakhir, wala anwaril qalb min salamatis shodiq. Tidak ada sesuatu yang lebih menerangi hati daripada salamatus shodiq. Kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk bersihkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, membersihkan dada-dada kita dari berbagai macam penyakit-penyakit tersebut, entah itu iri, dengki, hasad, ya, khusumah, dendam, ataupun yang semisalnya, termasuk juga perkara-perkara yang akan mengotori hati, keyakinan-keyakinan yang rusak, kesombongan, ijabin nafs, merasa bangga diri dan semisalnya, ya, sehingga hati kita menjadi hati yang salamat, niscaya hati kita akan bercahaya, akan bersinar, ya, akan bersinar dan akan mudah untuk ikhlas dalam setiap amalan. Dan dengan itu akan mudah pula tumbuh berbagai macam hikmah-hikmah, akan mengalir dalam dalam hati-hati kita, ya nabiul hikam, mata air hikmah. Tetapi tentunya itu perkara yang sangat berat, sangat sulit, butuh kepada jid wal ijtihad, keseriusan, kegigihan, tekad kuat, kesungguhan, ya, untuk bisa mencapai yang demikian. Nanti akan ada ucapan-ucapan terkait dengan masalah ini, ya, tentang bagaimana hati para salaf untuk adab yang kedua, nanti insyaallah kita akan bukilkan bagaimana usaha mereka begitu sangat gigihnya dan menunjukkan betapa sangat berat perkara yang namanya ikhlas. Baik. Itu tadi seputar permasalahan terkait dengan adab yang pertama, ya, untuk membersihkan hati dari berbagai macam ghil, hasad, wish, danas, juga su'aqidah dan khuluq. Baik. Pertanyaan sebelum kita tutup kepada nomor urut 15 dari Isam Tarbiyah Tunisia. Yang lain untuk kemudian menyimaknya, dan jika nanti bisa maka boleh langsung duduk, kalau tidak maka berdiri sampai kemudian temannya nanti, ya, nomor urut yang di atasnya yang 16 dan seterusnya nanti kalau tidak bisa bisa membantunya. Baik. Ya, ini sebutkan ucapan Ibnul Arabi yang tadi telah kita baca. Ya, sebutkan ucapan Ibnul Arabi. Baik. Umi. Kemudian pertanyaan berikutnya, takmili, ya, isim takmili, nomor urut yang ketujuh, nomor urut yang ketujuh. Sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan al-qalbus salim. Berdiri. Yang lain menyimak, apabila benar maka boleh langsung duduk, dan jika masih belum bisa maka dibantu nomor urut yang di atasnya 8, 9 dan seterusnya sampai bisa. Kemudian pertanyaan untuk kelas 3 Wusto. Baik. Pertanyaan untuk kelas 3 Wusto. Ya, indal fatayat ini semua masih dari, ya, ini isem Wusto dari Taliban. Pertanyaannya, Apa jawaban Abu Basir di saat ditanya oleh Sufyan bin Dinar tentang amalan-amalan orang-orang sebelum kita? Apa jawabannya? Pertanyaan berikutnya. Ini Ustaz tadi nomornya belum? Sudah? Belum. Nomor yang ke-9. Nah, yang ke-9. Tayyib kelas 2. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya, kalau tidak bisa. Pertanyaan terhadap pertanyaan Sufyan bin Dinar, kenapa kok bisa demikian? Nah, apa jawaban daripada Abu Basir? Apa jawaban daripada Abu Basir? Tayyib, pertanyaan terakhir untuk kelas berapa tadi yang sudah? Kelas 2 sudah ya? Berarti sekarang kelas 3. Oh, kelas 1. Nah, kelas 1. Nah, kelas 1 nomor urut yang ke-1. Nomor urut yang ke-1. Tayyib, lengkapi kalimat ini. Wala anwar lil qalbi, wala anwar lil qalbi min titik-titik. Nah kan, gampang kan? Wala anwar lil qalbi min titik-titik. Ya. Itu. Kalau tidak bisa nomor 1, maka naik ke nomor 2, naik ke nomor 3 sampai terakhir. Itu saja pertanyaannya. Dan untuk para tulab, pertanyaan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Naqta bilauna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.